Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Halaman 47. Qauluhu wa ulu wa ishruna wa akhwatuhu. Dan ulu juga ishrun serta teman-temannya. Teman-teman daripada ishrun. Nanti juga disebutkan mulhaqat, ya. Mulhaqat dari jamak mudzakkar as-salim. Kemudian khabarnya itu ada di halaman 51. Kal jam'i. Jadi setelah menyebutkan matan yang panjang, wa ulu wa ishruna wa akhwatuhu wa alamuna wa ahluna wa wabiluna wa arduna wa arduna wa sinuna wa babuhu wa banuna wa illiyuna wa shibhuhu kal jam'i. Jadi khabar mubtadanya diakhirkan ada pada halaman 51. Jadi ulu ishrun dan teman-teman dari ishrun, yakni salasun sampai tis'un, ini semuanya juga di i'rab seperti i'rab jamak mudzakkar as-salim, di mana dalam kondisi rafa' menggunakan al-waw, dalam kondisi nasab dan al-jar menggunakan al-ya. Berkata asy-Syari hafizallahu taala, lamma dzakara jam'al mudzakkari salima syara'a fi dzikri mulhaqatihi wa hiya allati la yantabiqu 'alaiha at-ta'rifu. Setelah Ibnu Hisham menyebutkan tentang jamak mudzakkar salim, juga i'rabnya dari jamak mudzakkar salim, di awal-awal beliau menyebutkan wal musanna kazaidani fayurfa'u bil alifi wa jam al mudzakkari salimi kazaiduna fayurfa'u bil waw wa yujarrani wa yunsabani bil ya. Jadi ini masih satu rangkaian dari perkataan beliau ketika membahas musanna dan jamak mudzakkar as-salim, di mana musanna rafa'nya dengan al-alif, jamak mudzakkar salim rafa'nya dengan al-waw, sedangkan kedua-duanya dalam kondisi jar dan nasab menggunakan al-ya. Maka beliau kemudian menyebutkan mulhaqat daripada jamak mudzakkar salim. Setelah kemarin kita membahas mulhaqat daripada al-musanna, sekarang kita akan membahas mulhaqat daripada jamak mudzakkar salim. Yang pertama ialah kalimat ulu, ya. Kemudian yang akan kita bahas pula adalah ishrun dan akhwatuhu. Insyaallah akan kita sebutkan. Baik. Kita lanjutkan. Walam tatahaqqaq fiha asyurutu. Jadi kenapa kalimat-kalimat yang akan kita bahas ini tidak disebut dengan jamak mudzakkar salim meskipun memiliki alamat i'rab yang sama dengan jamak mudzakkar salim? Karena isim-isim yang akan kita sebutkan ini tidak memenuhi syarat definisi dari jamak mudzakkar salim. Walakinnaha tu'rabu i'rabahu. Akan tetapi kalimat-kalimat yang akan kita sebutkan ini di-i'rab seperti i'rab jamak mudzakkar salim. Wadhalika anna alladhi yujma'u minal kalimati jam'an mudzakkaran saliman naw'an. Karena kalimat-kalimat yang boleh di-i'rab atau kalimat-kalimat yang boleh dijamak dengan jamak mudzakkar salim itu ada dua macam. Jadi tidak semua kalimat itu bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Seperti kitab misalkan. Kitabun kitabani, jamaknya apa? Kutubun dengan jamak taksir. Gak boleh kita jamak kitabun, kitabani dengan kitabuna. Tidak boleh. Qalamun, qalamani, qalamuna. Baitun, baitani, baituna. Tidak boleh. Karena tidak memenuhi syarat untuk dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Jadi yang bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim harus memenuhi syarat-syarat yang akan disebutkan sebagai berikut. Ya, ini ada dua jenis secara umum. Yang pertama, al-awwalu al-alamu. Dia statusnya harus isim alam, yakni nama. Ya, nahu hadarul muhammaduna. Jadi al-muhammaduna itu jamak dari muhammad. Muhammadun, al-muhammadani, al-muhammaduna. Boleh dijamak dengan jamak mudzakkar salim karena dia adalah alam. Bi khilafi rajulun, atau kita katakan juga bi khilafi rajulin. Kalau bi khilafi rajulun alal qat'i, kita bacanya rajulun. Kalau kita baca bi khilafi rajulin, berarti rajulin di sini dia statusnya sebagai mudhafun ilaih. Taib. Rajulun fala yujma'u hadzal jam'u. Maka rajulun itu ya, fala yujma'u hadzal jam'a. Ya, tidak dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena rajulun itu adalah ismul jins. Isim yang menunjukkan jenis, bukan isim alam. Tapi syaratnya ma lam yusoghor, selagi dia tidak ditasghir. Fa'in sughira jaza jam'uhu karujailuna. Apabila rojulun itu ditasghir rujailun, maka boleh sekarang dijamak dengan jamak mudzakkar salim rujailuna. Tapi ketika dia tidak ditasghir rojulun, maka tidak boleh kita jamak dengan jamak mudzakkar salim. Rojulun, rojulani, rijalun. Itu jamaknya dengan jamak taksir. Tidak boleh kita katakan rojuluna. Tapi ketika dia ditasghir rujailun, rujailani, rujailuna, boleh kita jamak dengan jamak mudzakkar as-salim. Karena rajulun ketika ditasghir dia menjadi sifah. Dia menjadi apa? Sifah. Seolah-olah kita mengatakan rajulun saghirun. Rajulun saghirun. Tapi sekarang di idgham sifah ini menjadi rujailun. Ya, berarti dia masuk bab yang kedua yakni sifah. Ya, jenis yang kedua yakni sifah. Ya, kalau sifahnya untuk laki-laki maka boleh dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Demikian pula rujailun, ya, itu bisa menjadi mubtada. Bisa menjadi mubtada padahal dia nakirah. Kalau kita katakan rojulun jalisun, maka rojulun gak ada musawwik untuk dia dijadikan sebagai mubtada, karena mubtada kan harus ma'rifah. Kalau nakirah, kapan mubtada itu boleh nakirah? Ya, ketika dia disifati, ya, ketika apa namanya khobarnya itu jar dan majrur kemudian dikedepankan, ya, kemudian atau ketika dia diidhofahkan, mubtada boleh dengan nakirah. Taib. Salah satunya musawwik mubtada itu dengan nakirah ialah ketika mubtadanya ditasghir, boleh. Karena seperti kita mengatakan rojulun soghirun, cuman kita idgham ibaratnya makna daripada soghir ini kepada kalimat rojulun menjadi rujailun. Maka kalau kita katakan rujailun jalisun, boleh. Rujailun statusnya sebagai mubtada, boleh. Karena apa? Karena dia adalah kalimat yang disifati dengan soghir. Taib. Demikian pula kalimat rujailun, dia bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena sekarang dia menjadi si sifat. Ini jenis yang kedua. Yani atsani as-sifatu. Yani sifat untuk laki-laki, untuk mudzakkar, dia boleh dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Nahwu la tusghi ilal kadhibina. Kadhib itu adalah sifat dari isim fa'il. Ya. Dari isim fa'il. Kadhibun fa'ilun. Maka dia boleh dijamak dengan apa? Jamak mudzakkar salim menjadi al-kadhibuna. Ilal kadhibina. La tusghi ilal kadhibina. Ya. Wal muradu biha ma dalla ala ma'nan wa dhat. Dan yang dimaksud dengan sifah ialah yakni isim-isim yang menunjukkan makna ataupun dat. Jadi tidak menunjukkan alam penamaan suatu isim tertentu. Taib. Wa syurutul alami arba'atun. Dan syarat dari alam itu ada empat. Jadi tidak sembarang alam itu bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Seperti Tolhah misalkan. Tolhah alam bukan alam untuk nama orang laki-laki, tapi dia ada tak ta'nis, maka tidak boleh dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Kita tidak boleh mengatakan Tolhatuna. Ya. Taib. Maka kita baca syurutul alam arba'atun. Al-awwalu ay yakuna li mudzakkarin fa in kana li muannatsin ka Zainaba lam yujma'. Yang pertama harus untuk mudzakkar alamnya. Tidak boleh untuk muannas. Kalau untuk muannas maka tidak boleh dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Seperti Zainab, enggak boleh kita katakan Zainabuna. Yang kedua, ayyakuna li'akilin. Harus diperuntukkan bagi orang yang berakal. Manusia maksudnya. Fa'inkana li'gwiri akilin kalahikin alaman ala farosin lam yujma. Jika ada alam mudzakkar, iya dia mudzakkar lafadznya. Tapi untuk gwiri akil, seperti nama hewan lahik, yakni nama untuk kuda yang larinya cepat, maka tidak boleh kita jamak dengan jamak mudzakkar salim. Lahikuna tidak boleh. Kecuali lahik kita inginkan darinya isim fa'il, ya lahik, ya boleh. Tapi kalau lahik di sini kita inginkan dia alam untuk kuda, ya maka tidak boleh. Atsalitsu ay yakuna khalian minat ta'i fa in kana fihi ta'u ka Tolhah lam yujma hadzal jam'a. Harus lepas, terhindar daripada ta di akhir kalimat. Jika ada ta di dalam alam tersebut di akhir kalimat maka tidak dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Seperti Tolhah, Usamah, Ukasyah, Hamzah. Semua ini itu tidak dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Ar-rabi ay yakuna khalian min at-tarkibi fa in kana murakkaban mithlu Abdullah ta'abbata syarran lam yujma. Yang keempat harus selamat dari tarkib, yakni susunan. Artinya dia mufrad, ya tidak murakkab. Seperti Muhammad, Zaid, tidak terdiri dari idhofah seperti Abdullah. Maka Abdullah enggak ada jamak mudzakkar salimnya, ya. Enggak mungkin kita jamak mudzakkar salim Abdullah. Kalau kita jamak ya Abadillah dengan jamak taksir di depannya saja yang dijamak. Karena enggak mungkin lafdzul jalalah itu dijamak. Kemudian seperti ta'abbata syarran. Ya, ini dengan tarkib isnadi. Maka juga tidak boleh dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Baik. Wa syurutu sifati sittatun. Dan syarat dari sifah itu ada enam. Kapan sifa bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim? Al-awwalu an takuna li mudzakkarin. Sifahnya harus khusus untuk mudzakkar. Fa in kana li muannatsin ka haidin lam tujma hadzal jam'a. Jika sifatnya itu khusus untuk muannas, perempuan seperti haid, maka tidak boleh dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Enggak boleh kita katakan haiduna, ya. An-nisa'u haiduna. Enggak boleh. Atau ar-rijalu haiduna, apalagi? Tidak boleh, karena ini sifat khusus untuk muannas. Demikian pula seperti murdi', ya, sifat menyusui, murdi', enggak boleh dijamak dengan murdi'una, karena sifatnya khusus untuk muannas. Kemudian yang kedua, antakuna li'akilin fa in kanat li ghairi akilin kasabiqin sifatun li farasin lam tujma. Yang kedua, harus khusus untuk orang yang berakal. Sifatnya khusus untuk mudzakkar yang berakal. Jika mudzakkarnya itu tidak berakal, seperti kuda, kuda itu disifati dengan sabik karena larinya sangat kencang. Sabik, ya, sifatnya farosun sabikun. Maka tidak boleh sabik ini jika dimaksudkan untuk sifat bagi kuda yang kencang dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Tidak boleh kita katakan sabikuna. Kecuali kalau sabik ini dimaksudkan adalah isim fa'il untuk yang berakal, ya, maka boleh. Rajulun sabikun bil khairat, misalkan, ya, lelaki ini sangat terdahulu dalam kebaikan. Maksudnya orangnya itu sangat terdepan, ya, di dalam melakukan kebaikan. Maka boleh ketika itu, karena sifatnya sekarang untuk laki-laki yang berakal. Tapi kalau dimaksudkan untuk faras, sesuatu yang tidak berakal, maka tidak boleh dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Atsalitsu an takuna khaliyatan min ta'it ta'nitsi fa in kanat ghayra khaliyatin ka'allamah, ya, lam tujma. Ya, harus selamat dari ta'nits. Sifatnya tadi, jika ternyata ada ta'nits di dalam sifat tadi, maka tidak boleh dijamak dengan jamak mudzakkar as-salim seperti allamah, ya. Allamah, fahamah, ya, untuk orang yang alim, ya, alimnya itu benar-benar alim. Taib. Kemudian yang keempat, ala taquna min babi af'alu fa'la'u fa in kanat min babi af'alu alladhi mu'annathuhu fa'la'u lam tujma ka akhdaru khadra'u. Taib. Atau kita tidak di kota, ya, kita katakan ka ahdoro hodroa. Yang keempat, sifatnya itu bukan termasuk sifat yang menggunakan bab af'alu fa'ala. Ahmaru hamro, ahdoru hodro. Karena kalau dia disifati dengan wazan seperti ini, ya, dia tidak bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Kita enggak boleh mengatakan al-akhdurun, ya. Al-ahmarun, al-asfarun, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, ala takuna min babi fa'lanu fa'la. Fa in kanat min babi fa'lanu alladhi mu'annathuhu fa'la lam tujma ka syab'ana syab'a. Yang kelima ialah dia tidak termasuk pula dari bab fa'lan yang mana mu'annasnya itu adalah fa'la. Syab'anu syab'a, jau'anu jau'a, ghadbanu ghadba. Maka tidak boleh kita jamak fa'lanu syab'anu dengan jamak mudzakkar salim. Syaba'anuna tidak boleh, ya. Ini sudah ketentuan. As-sadis alla takuna mimma yastawi fihi al-mudhakkaru wal-mu'annathu fa in kanat minhu lam tujma' qasabur fa innahu yuqalu khalidun saburun wa hindun saburun. Yang keenam ialah sifatnya itu tidak berserikat, berkongsi antara laki-laki dan perempuan. Jadi sifatnya bisa masuk ke sifat laki-laki, juga bisa masuk ke sifat perempuan. Laki-laki ya pakai ini, perempuan ya pakai ini. Seperti sobur, kita katakan khalidun sobur, wahindun sobur, dua-duanya sobur. Maka selagi dia berserikat antara laki-laki dan perempuan, tidak boleh kita rojihkan kepada jamak salah satu daripada keduanya, yakni dengan jamak mudzakkar salim saja atau jamak ya yang lain. Maka apa? Maka dia terhenti di sini, tidak dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Fal mulhaqatu allati dzakaral musannifu lam tatahaqqaq fiha hadhihi syurut kama saubayyinu insyaallah. Dan al-mulhaqat yakni isim-isim yang diserupakan i'rabnya dengan jamak mudzakkar salim ialah setiap isim yang tidak memenuhi syurut yang sudah kita sebutkan tadi dari alam ataupun sifat, sebagaimana yang akan saya sebutkan dan jelaskan insyaallah. Yang pertama, wa qauluhu ulu mubtada'un wa khabaruhu qauluhu kal jam'i. Khabarnya jauh banget ya, halaman 51 tadi. Jadi tadi dikatakan mubtadanya halaman 47, khabarnya di halaman 51. Jauh banget. Baik. Kama sayati insyaallah, sebagaimana akan datang insyaallah khabarnya. Jadi sabar ya, nunggu khabar. Jadi jumlahnya belum mufidah sampai sekarang. Ulu belum mufidah sampai sekarang. Nanti mufidahnya mungkin pekan depan insyaallah, kalau sampai, atau pekan depannya lagi. Fa'ulu mulhaqun bijam'il mudzakkar li'annahu la mufrada lahu min lafdhih. Ulu ini para ulama mengatakan bahwa dia dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Maksudnya penanda i'rabnya, bukan berarti dirinya itu termasuk jamak mudzakkar salim. Kenapa dia itu tidak termasuk jamak mudzakkar salim? Karena ulu itu tidak punya isim mufradnya. Dia sudah kalimat dari sononya, dari sananya sudah jamak dia. Lahir itu sudah jamak. Masya Allah. Ya, tidak punya mufrad. Sedangkan ta'rif atau definisi jamak mudzakkar salim itu adalah isim mufrad yang ketambahan wawu dan nun di akhir, atau ya dan nun. Berarti wawu dan nun itu tambahan, ya dan nun itu adalah tambahan aslinya, ya dia mufrad. Maka kalau wawunya ternyata dia asli di sini dan dia tidak punya mufrad, maka dia bukan jamak mudzakkar salim. Tapi kalau i'rabnya dia serupa dengan jamak mudzakkar salim, berarti kita katakan mulhaq. Ya, mulhaq. Baik. Fa yu'rabu i'rabal jam'i, maka dia di'rab dengan i'rab jamak mudzakkar as-salim. Taqulu jaa ulul ilmi. Ra'aitu ulil ilmi. Wastama'tu ila ulil ilmi. Fa'ulu fa'ilun marfu'un bil waw li'annahumul haqqun bi jam'il mudzakkari salim. Wal ilmu mudhafun ilai wa kadza ma ba'dahu. Jadi dalam perkataan beliau, ja'a ulul ilmi, ja'a fi'lun madhin mabniyun 'alal fathhi. Ulu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi al waw niyabatan 'anil dhammah li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari as-salim. Jadi dia dikatakan mulhaq ya. Wa huwa mudhaf al-'ilmi mudhafun ilai majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Ra'aitu ulil ilmi ra'aitu, ra'aitu fi'lun madin mabniyun ala apa? As-sukun litisalihi bita'i al-fa'il. Wattu huna atta domirun barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'il fa'il takdiruhu ana. Uli maf'ulin bihi mansubun wa alamatu nasbihi apa? Al-ya niyabatan anil fathah. Liannahum mulhaqun bijam'il mudakkar as-salim wa huwa mudaf. Al-ilmi mudafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirihi. Wastama'tu ya. Istama'tu fi'lun madin mabniyun ala as-sukun litisalihi bita'il fa'il. Watta hiya domirun barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'i al-fa'il takdiruhu ana. Ila harfu jarrin mabniyun ala as-sukun. Uli ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi apa? Uli al-ya niyabatan anil kasrah liannahu apa tadi mulhaqun bi jam'il mudakkari as-salim wa huwa mudaf. Al-ilmi mudafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirihi. Taib. Itu secara umum i'rabnya. Jadi kita mengi'rab ulu, uli ya dengan mulhaqun bi jam'il mudakkar as-salim. Qala ta'ala wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ya. Wa qala ta'ala wattaquni ya ulil albab. Wa qala ta'ala inna fi dhalika ladhikra li ulil albab. Fa fil awwali marfu'un bil waw liannahu fa'ilun. Ya. Jadi dia bukan mustasna ya. Dia fa'il. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Setelah illa, ulu dia. Kok ulu marfu? Kenapa? Karena dia fa'il. Jadi istisnanya di sini apa? Istisnanya? Manfi. Istisnanya namanya apa? Manfi istisnanya dengan ma. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan dia naqis. Bukan tam. Karena tidak disebutkan mustasna minhunya, maka ketika itu dia menyesuaikan i'rabnya dengan siyakul kalimah. Nah di sini siyaknya dia adalah statusnya sebagai fa'il. Nah ini pembahasannya nanti di bab al-istisna, masih jauh sekali kalau di kitab kita. Baik. Wa fi tsani mansubun bil ya. Baik, yang kedua itu mansub dengan al-ya, ya ulil albab. Kenapa? Karena dia munada, munadanya sekarang mudhaf. Kalau munadanya mudhaf kita katakan mansub. Tapi kalau mufrad ya, sebagian kita katakan mabni. Ya, seperti ya Umaru, dia mabniun ala ad-dham. Ya. Baik. Liannahu munada wa fi tsalitsi majrurun bil ya. Yang ketiga yakni firman Allah di dalam Quran surat Az-Zumar, inna fi dzalika ladzikra li ulil albab. Kenapa dia majrur? Karena ada lamul jar. Liannahu masbuqun bi harfi jarrin. Jadi uli ismun majrurun bil lam wa alamatu jarrihi apa? Uli al ya niyabatan anil kasrah liannahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari as-salim wa huwa mudhaf. Taib. Qauluhu wa ishruna wa akhawatuhu al-maqsudu bi akhawatihi al-a'dadu min 30 ila 90 bi dukhulil ghayah. Taib. Yang dimaksud dengan ishrun dan teman-temannya, teman-teman ishrun itu siapa sih? Ya. Taib. Teman-teman Isrun itu ialah bilangan-bilangan dari 30 sampai 90. 30 ila 90. dari alfadul uqud ya, bidukhulil ghayah. Maksudnya bidukhulil ghayah apa? Ay ma'nahu albabu yantahi hatta tis'in. Maksudnya ketika dikatakan wa isruna wa akhwatuhu ya, maksudnya isrun itu sampai akhir, bidukhulil ghayah sampai akhir dari teman-temannya. Teman-temannya ada berapa? Berarti 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ada 7 ya teman-temannya. Bidukhulil ghayah, semuanya itu disebutkan. Ya, semuanya disebutkan dari 30 sampai 90. Semuanya disebutkan. Dan semuanya termasuk teman-teman isrun, dan mereka ketika rofa itu dengan alwaw, ketika nasab dan jar menggunakan alya, karena mulhaq dengan jamak mudakar as-salim. Wahia mulhaqotun bijam'il mudakar liannahu laysa laha mufradun. Kenapa dia itu dikatakan mulhaq? Karena dia tidak memiliki isim mufradnya. Jadi isrun itu gak punya mufrad ya. Ya, gak punya mufradnya. Sudah dari sananya dia adalah isrun. Taib. Waktu urabu i'rab al-jam'i, maka dia di'rab dengan i'rabnya jama' mudakar salim. Nahmu indi isruna kitaban. Ishtaraitu isrina kitaban. Istafattu min isrina kitaban. Fa'isruna fil awal mubtada'un mu'akharun marfu'un bilwaw. Ya, jadi indi isruna kitaban. Isrun di sini apa? Mubtada mu'akhar marfu' alamat rafihi alwaw niyabatan anil dhamma liannahu mulhaqun bijam'il mudakkari as-salim. Kitaban di sini apa? Tamyiz mansub wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi. Taib. Qala ta'ala iyyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu miyatain. Ishruna di sini apa dia statusnya? Siapa yang tahu? Ishrun. Kenapa dia marfu' di sini? Aywa ismun yakun ya, karena dia adalah isim dari yakun. Iyakun minkum ishruna sabirun. Ismu dari yakun marfu' alamat rafihi alwaw niyabatan anid dhammah liannahu mulhaqun bijamil mudakkar as-salim. Wa qala ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Kenapa dia marfu'? Khabarul mubtada marfu' alamat rafihi alwaw niyabatan anid dhammah liannahu mulhaqun bijamil mudakkar as-salim. Taib. Wa qala ta'ala fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Kalau 50 di sini apa statusnya? Ya mansub apa? Khobar, khobar kana. Naam. Ya, dia khobar kana man mansub. Taib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada soal?